Muhammad, Muhammad, Muhammad. Aku rindu. I love you. I love you. Bila sampean pemuda tampan sering hadir majlis solawatan, cakang Allah tu senang wiritan, hatta masuk jaran goyang. Bila sampean pemuda tampan senang adikir esak bermalam, insya Allah banyak perabat sesenang. Tak usah semar Muhammad, Muhammad, Muhammad. kau senang wiritan, tak usah jarang kau.